Promises kembali lagi di Kavis Break dan sudah nyambung sama Bang Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Iya, kita nyambung lagi ya. Aduh, telekonferensi ceritanya. Nah, sambari kita melihat sekarang ini terjadi fenomena begitu, di mana makin naik harga, padahal kehidupan masyarakatnya juga belum bagus-bagus banget gitu. Nah, terus apalagi yang mesti dicermati nih, Bang? Ya, jadi kalau kita lihat dari apa kenaikan harga tersebut, karena kadang-kadang memang beberapa pengusaha di komoditas tertentu menggunakan bulan puasa ini sebagai alasan untuk naik gitu loh. Jadi kan naiknya juga rame-rame gitu loh. Kalau situasi nggak menguntungkan gitu loh, habis lebaran turun lagi. maunya gitu. Iya, jadi ya ada beberapa komoditi gitu habis lebaran ya, situasi nggak memungkinkan market lesu, ya, mereka turun lagi rame-rame gitu loh. Tapi kalau sehabis lebaran mereka naik harga dan kemudian rame-rame naik harga dan kemudian pasar tetap stay gitu loh dan tetap bagus, biasanya mereka ya tetap nggak turun harga gitu. Gitu. Well, itu baru beberapa aja. Nah, yang lainnya kenapa akhirnya ini terpacu untuk membuat harga kalau bisa semakin mahal, semakin keren gitu, makin banyak juga diburu orang. Tapi ada beberapa, kalau mungkin itu di sembako, let's say sembako ya. Tapi di tempat lain, misalnya di fashion gitu, justru kadang mengalami penurunan harga, malah banding-bandingan harga, turun pakai diskon loh Bang. Iya. Jadi ini kan fenomena yang sangat unik ya, kalau di komoditi yang primer gitu loh, apalagi terutama di makanan, itu harganya melambung terus, kejar-kejaran makin tinggi gitu loh. Tapi justru kalau di beberapa komoditi, mereka kesempatan untuk cuci gudang karena permintaannya sangat tinggi. Jadi karena permintaannya sangat tinggi, mereka pikir, wah udahlah kesempatan ini gue pakai buat cuci gudang gitu loh. Jadi sisa-sisa tahun lalu misalnya, kadang-kadang ada beberapa seperti ya, misalnya contoh sarung misalnya, kemudian udah nggak warnanya nggak pas gitu loh, seperti yang sesuai dengan tahun ini gitu loh. Akhirnya mereka pikir ya udah obral aja, habis-habisan gitu loh. Itu juga terjadi gitu. Waduh, ini yang baru belanja-belanja fashion nih pada nyesel ya, ini cuci gudang. Jadi, dan ini juga yang harus diwaspadai adalah begini, Lebaran itu selalu lebih awal, tiap tahun lebih awal, oke? Nah, Lebaran tahun ini kali ini itu bersinggungan dengan misalnya dengan sale tengah tahun gitu loh. Jadi makanya Anda bisa melihat gitu loh, ini cukup fenomenal dan kalau misalnya Anda pergi keliling ke berbagai mall, itu di mall masih ada sale, malah udah kalau kemarin sale-nya baru 30%, 20%, dalam minggu-minggu, satu minggu, dua minggu ini malah sale-nya bisa sampai 50-70% gitu loh. Gitu. Nah, yang sangat menarik adalah bahwa puasa tahun depan gitu loh, itu mungkin malah lebih gila lagi. Karena kan maju, dan itu mungkin pada saat di tengah-tengah sale itu gitu. Jadi puasa tahun depan berbahagialah Anda semua gitu. Kenapa? Puasa tahun depan? Puasa tahun depan. Oh, kan puasa tahun depan. Kan puasanya maju kan? Oh iya, maju benar-benar. Nah, itu kemungkinan besar misalnya puasa tahun depan itu akan bersinggungan waktunya dengan Jakarta Great Sale misalnya. Sepertinya ya, karena jatuhnya di Juli lagi karena lebarannya itu Agustus awal bulan. Buset, udah ngitung aja lebaran tahun depan ya. Makanya siap-siap nabung deh. Aduh, mau aja udah pengen pergi mulu nih. Iya, makanya. Oke. Nah, lu ditulis di Facebooknya kan ada kata-kata yang cukup aneh gitu, nyeleneh, nyelekit, pedih, maksudnya gimana sih? Iya, sabar, saya udah mau sampai nih. Oh, udah mau sampai. Oke, kalau gitu kita tunggu kedatangannya ya. Nanti kita sambung lagi bersama biang penasaran kita Kavi Kurnia. Jangan lupa Anda yang mau share, mau join di sini, langsung aja SMS di 0816-924-924. Boleh juga telepon kita di 6339160. Nah, bagi Anda di luar Jakarta, manfaatkan toll free di 0800-10 Pas FM, cari huruf-hurufnya di gagang telepon Anda ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik kita sore ini. Agak-agak nyeleneh juga sih sebenarnya Bang Kavi ya. Kenapa sih kalau mau lebaran harga-harga barang pada naik? Nah, tetap bersama kami di jaringan Pasaram.